Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-aba wal ummahat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata karena kebaikannya lah, semata karena nikmatnya, kesempatan dan kesehatan darinya, sehingga kita bisa bertemu di majlis ini, di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pengajian keluarga ini bisa menjadi sebab keluarga kita, rumah tangga kita adalah sebab dari sebab-sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan rumah berada dalam suasana seperti yang disebutkan dalam judul yang ditawarkan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini perkara yang harus diupayakan, harus diusahakan dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Tapi apa dan bagaimana hakikat mujahadah itu, nanti pembahasannya sebentar sore insyaallah taala dan seterusnya. Hanya harus kita cermati bahwa benar sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dan lain-lainnya, datang dari beberapa sahabat, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata beliau alaihi salatu wassalam, khairukum, yang paling baiknya kalian adalah khairukum li ahli, yang terbaiknya kalian terhadap keluarganya. Wa ana, dan saya, kata Nabi, adalah khairukum li ahli, yang terbaiknya terhadap keluargaku. Hadis ini tidak hanya sekedar menjelaskan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, tapi menjelaskan bahwa melalui hubungan kekeluargaan ada kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Bisa pahami? Kalau yang tidak punya keluarga, tidak bisa dapat ini. Dia tidak akan bisa menjadi yang terbaik. Sebab kata Nabi, yang terbaik dari kalian, yang terbaik terhadap keluarganya. Kalau tidak punya keluarga, jelas kalau begitu. Ada jalan kebaikan yang tertinggi. Jalan kebaikan yang tertinggi melalui hubungan kekeluargaan. Caranya sangat jelas. Khairukum, kata Nabi, yang paling baiknya kalian adalah khairukum li ahli, yang terbaiknya kalian terhadap keluarganya. Yang paling baik sikapnya terhadap anak istrinya, itu yang terbaik. Berarti orang yang sudah memiliki istri, apalagi sudah punya anak, ada kesempatan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian Nabi lanjutkan, wa ana khairukum li ahli, dan sayalah yang terbaiknya kalian terhadap keluarganya. Artinya, jalan terbaik untuk meraih kedudukan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui hubungan rumah tangga hanyalah dengan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jelas. Dan petunjuk beliau alaihi salatu wassalam dalam berumah tangga adalah petunjuk yang terbaik, termulia, terhebat, dan tak tertandingi. Ini benar. Ini nyata. Yang lain mungkin hanya sekedar teori, tapi ini nyata. Kaum muslimin dan muslimat, al-aba wal-ummahat rahimakumullah, kalau melalui hubungan kekeluargaan seseorang bisa menjadi yang terbaik, yang terbaik di antara kalian. Kalian siapa di sini? Kalian di sini para sahabat, kaum muslimin. Para sahabat itu penghuni-penghuni surga. Berarti apa? Yang terbaiknya penghuni surga adalah yang terbaiknya terhadap keluarganya. Cermati hadis ini. Buka pikiran kita terhadap hadis yang sangat mulia ini. Seseorang bisa menjadikan kehidupan rumah tangganya menjadi kehidupan yang merupakan jalan-jalan menuju surga, bahkan jalan surga yang terbaik melalui hubungan rumah tangga. Caranya jelas sekali. Jadi yang paling baik terhadap keluarganya. Gimana jadi yang terbaik terhadap keluarganya? Contoh baginda Rasul, sebab beliau mengatakan, wa ana khairukum li ahli, saya yang terbaiknya, saya yang terbaiknya di antara kalian terhadap keluarganya. Kaum muslimin dan muslimat, al-aba wal-ummahat rahimakumullah. Kalau kita gabungkan hadis ini dengan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Menginginkan keluarganya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pula. Itulah jalan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini terbukti nyata terang lebih dari terangnya matahari bahwa keindahan rumah tangga, kehidupan rumah tangga betul-betul terasa betul bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, meyakini Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, sabar di atasnya, hidup dan mati bersama Al-Quran. Kalau kita hanya tahu satu pembahasan rumah tangga yang ini saja, cukup. Praktekkan saja. Akan terbahas semua pembahasan di situ. Pelajari Al-Quran, ajarkan ke keluarga kita. Jadikan keluarga kita orang yang mempelajari Al-Quran juga dan bisa mengajarkan juga kepada kerabatnya, sahabatnya, teman-temannya. Maka pasti keluarga kita keluarga yang terbaik, keluarga yang akan mampu merasakan kenikmatan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan para penghuni surga. Di sanalah suasana rumah akan menjadi sebagaimana dalam judul Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Kalimat rumahku surgaku berarti ya dia inginkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan. Dia inginkan hidup yang hakiki, selamat dari berbagai keluh kesah, kesedihan, gundah gulana dalam berumah tangga. Kalau seperti itu kan berarti suasana rumah tangga suasana yang baiti jannati, dan Al-Quran satu-satunya yang bisa menjadikan rumah seperti itu. Sebab Al-Quran apa? Ruh. Memang dia ruh dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dengannya seseorang hidup, sesuatu yang dengannya seseorang merasakan hakikat dari kehidupan. Surga, disitulah hakikat kehidupan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan di hari akhirat. Duhai seandainya qaddamtu, saya persiapkan li untuk hayati, hidupku. Berarti dia tahu setelah dia lihat bahwa kehidupan hari akhirat itulah hidup yang sebenarnya. Jelas ini? Sementara hakikat hidup di dunia hanyalah ketika Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan adalah ruh dalam kehidupan kita. Kapan dia menjadi ruh kita, maka kita akan hidup seperti hidup di dalam surga. Benar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina." Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Coba lihat, kami telah wahyukan kepada engkau apa itu? Ruham min amrina. Ruh. Allah tegaskan bahwa yang Allah wahyukan adalah ruh. Kita tahu semuanya ruh, sesuatu yang dengannya orang hidup. Kalau yang tidak punya ruh, lihat mayat, dikasih makanan di depannya, dia tidak bisa nikmati. Tidak punya ruh. Tapi kalau orang punya ruh, jangankan manusia, hewan saja, lihat hewan yang punya ruh, bisa hidup, bisa makan, bisa nikah, punya anak, dan seterusnya. Iya. Apalagi kalau dipelihara, ikut konteks dia, menang lagi, juara internasional, harganya bisa miliaran, kalah harga manusia. Dia punya ruh, tapi ini ruh yang bersifat umum. Ada ruh yang khusus yang akan memberi nilai hidup yang lebih, lebih hebat, lebih nikmat, lebih luar biasa, dan disinilah kehidupan yang kekal. Sebab siapa yang memiliki ruh ini, walaupun dia sudah meninggal, masuk ke alam kubur, dia tetap termasuk sebagai orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya. Tetapi siapa yang tidak memiliki ruh ini, walaupun masih berjalan di muka bumi, mereka ibaratnya adalah mayat-mayat yang berjalan di muka bumi. Miliki ruh ini, dalam rumah tangga kita, pasti baiti jannati bukan hanya sekedar slogan. Dia akan kita saksikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Pasti itu. Rumahku adalah surgaku. Kita akan rasakan. Saat ruh yang Allah turunkan betul-betul kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Terima, kabulkan. Lillah untuk Allah, walil Rasul. Idza da'akum, ketika dia mengajak kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kalian. Coba lihat seruannya, kepada apa yang menghidupkan kalian. Kalau kita ambil ini caranya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, pelajari, yakini, pasti teramalkan. Sempurnakan dengan wa'allamah, dan ajarkan. Kita pasti menjadi yang terbaik, terbaik hidupnya, terbaik rumah tangganya. Betul-betul akan terasa seperti surga, ketenangan, kebahagiaan, sebab hidup bersama ayat-ayat Al-Quran. Benar ini. Kalau seorang ayah lagi stres, ditambah lagi ibunya lagi stres, anaknya juga lagi stres, karena menghadapi, setiap mereka menghadapi permasalahan di tempatnya masing-masing, di mana mereka beraktivitas. Tapi coba semua yang lagi stres ini kumpul membaca Al-Quran, hilang itu. Terasa betul kenikmatan berumah tangga ketika bersama dengan Al-Quran. Saat kita pulang kerja, sebelum kita ketok pintu, terdengar dari dalam bacaan Al-Quran. Istri lagi membaca Al-Quran, anak lagi membaca Al-Quran. Kita yang susah di saat kerja, alhamdulillah, kita sudah ditenangkan. Saat istri lagi marah, penghasilan suami pas-pasan, bahkan kurang, minus, bukan hanya sehari, dua hari, beberapa pekan, terasa sempit betul rasanya hidup. Saat istri ingin melampiaskan marahnya kepada suami, tapi dia jumpai suaminya membaca Al-Quran, tenang itu, tidak jadi marah itu. Kalau antum lihat istrinya mau marah, cepat-cepat ambil Al-Quran, mengaji. Mengaji dengan ikhlas. Baca dengan kejujuran. Harapkan turunnya rahmat. Kita akan rasakan baiti jannati, surgaku, apa rumahku adalah surgaku. Ini satu hal. Kalau kita tidak pahami pembahasan apapun kecuali ini, maka cukup untuk menjadikan rumah kita adalah surga kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Sebab yang terbaik apa? Yang terbaik di antara kalian apa? Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik dengan keluarganya. Sementara Nabi berkata, iya, yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau begitu, yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya adalah yang menjadikan Al-Quran sebagai ilmu mereka dan mengamalkan Al-Quran. Rumah yang di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Ini rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Turun wahyu, dibacakan ayat-ayat Quran. Turun wahyu, dibacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Turun wahyu. Selain Al-Quran juga ada wahyu-wahyu selain Al-Quran. Itu yang terbaik. Baik, singkatnya begini. Yang namanya hidup tenang, bahagia, kalau tidak ada susah. Jelas? Tidak ada susah, tidak ada sedih, tidak ada gelisah, tidak ada gundala-gundala. Tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang membuat kita takut, tidak ada yang membuat, tidak ada itu. Iya, ini tidak, jelas ini? Ini jelas. Dan itu seluruhnya ada sama Al-Quran. Untuk melenyapkan semua itu, hanya ada pada Al-Quran. Apa yang Nabi ajarkan? Saat orang menghadapi kesulitan, kesusahan, gundah gulana, khawatir, gelisah, sedih, Nabi suruh baca apa? Yang kapan hamba membacanya, pasti dilenyapkan semua kesedihan itu, kesusahan itu, dan diganti dengan kebahagiaan. Allahumma inni abdu, ibnu abdi, ibnu amatik, nasiyati biyadi, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Lihat permintaan terakhirnya, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Lihat permintaan terakhirnya, saya meminta ya Allah kepadamu supaya engkau menjadikan Al-Qur'an rabi'a qalbi, rabi' hati saya. Rabi' hujan yang turun di musim semi. Kalau turun ini pasti tumbuh dan bersemi bumi. Pasti tumbuh bersemi bumi. Hidup, hidup, hidup betul bumi. Ini rabi'. Kita minta supaya apa? Al-Quran menjadi rabi', rabi'a qalbi, rabi' hati kita. Terus wa nurah. Kita minta lagi supaya Al-Quran menjadi nur, cahaya, sadri dada kita. Baru setelah itu minta yang kita minta. Wajala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Lenyapnya kesedihanku, sirnanya kekhawatiran gundah gulanaku. Kan ini inti permintaannya. Tetapi diawali dengan apa? Dua permintaan. Nabi tuntunkan kita untuk mengawali dengan dua permintaan. Apa itu? Meminta fungsi Al-Quran betul-betul kita rasakan. Al-Quran menjadi air yang menyirami, menghidupkan. Dan Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi. Caranya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Bukan beli mushaf di Mekah jauh-jauh, ya, kemudian ditaruh di rumah, jadikan barang antik. Tidak seperti itu. Tetapi harus dipelajari, diyakini, diamalkan, didakwahkan, sabar di atasnya. Itulah menjadikan Al-Quran sebagai kehidupan kita. Dia betul-betul akan menyirami hati kita, menerangi dada kita. Kalau ada satu yang seperti ini di rumah, maka dia bisa menenangkan semuanya. Pasti. Satu saja. Apalagi kalau suami istri. Terus bagaimana lagi? Bagaimana lagi kalau ternyata suaminya, istrinya, anaknya juga? Subhanallah. Baiti jannati, betul-betul akan terasa. Al-ikhwah rahimahumullah. Baik, ini satu sisi mengungkap dan bagaimana mengupayakan agar supaya rumah kita bisa menjadi surga kita. Sebab kehidupan surga, ayo, kehidupan yang hakiki, dan tidak ada kehidupan hakiki di dunia kecuali hanya ketika Al-Quran menjadi ruh kita. Kalau pemilik-pemilik ruh ini berada di rumah tangga, maka rumahnya adalah surganya. Atau tinjauannya lainnya, kehidupan, kenikmatan, baiti jannati berarti kehidupan tenang, tidak ada masalah, betul-betul bahagia, terangkat semua permasalahan. Bukan artinya tidak ada permasalahan, tapi dia bisa menghadapi permasalahan itu, melenyapkan permasalahan itu. Caranya, jadikan Al-Quran. Sebab hanya Al-Quran yang bisa menjadi air yang menyirami kekeringan rumah tangga kita. Hanya Al-Quran yang bisa menjadi cahaya yang menerangi kegelapan-kegelapan dalam kehidupan rumah tangga kita. Yakinlah, kita akan jadi yang terbaik ketika bersama Al-Quran. Pembahasan kedua, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai apa, rumah kita adalah surga kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam saat Isra Mi'raj berjumpa dengan baginda Rasul Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sana sang ayah berpesan kepada turunannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berpesan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu umatmu bahwa surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nabi Ibrahim gambarkan surga. Kemudian beliau tegaskan, wa innaha qi'an, dan surga itu qi'an, bentuk jamak dari qa'ah. Qa'ah, tanah datar luas membentang. Surga, kata Nabi Ibrahim, tanah datar luas membentang, tidak ada di atasnya, datar, tidak ada di atasnya. Sementara ayo yang kita pahami, jannat alfafa, surga itu apa? Kebun-kebun yang sangat rimbun, banyak sekali pepohonannya, sangat luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan tanah datar, tidak ada apa-apa di atasnya, tanah datar. Kita lanjutkan sabda beliau. Kata beliau, waghirasuha, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanamannya. Apa tanamannya? Dikir. Dikir tanaman surga. Kalau di rumah kita bisa mengkondisikan diri dalam kondisi zikrullah, maka yakin baiti jannati akan terwujud. Pasti itu. Rumahku adalah surgaku akan terwujud. Sebab dia mampu mengkondisikan dirinya kondisi tanaman-tanaman surga. Tapi kalau yang ada dalam rumah tangga, kelalaian-kelalaian, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan, kegiatan-kegiatan, yang melalaikan saja, yang melalaikan, tidak akan bisa. Rumah saya adalah surga saya akan dirasakan oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an zikir. Selain Al-Qur'an, masuk rumah zikir, kamar mandi zikir, keluar zikir, keluar rumah zikir, mau tidur zikir, Bangun tidur, zikir. Ada sholat sunnah di dalamnya. Ada bacaan Quran di dalamnya. Zikir. Menasihani anak, zikir. Dan seterusnya. Dan ini perlu dilatih. Sebab suasana rumah memang merupakan suasana yang melalaikan. Sebab memang ada kondisi-kondisi yang ya, diberi keluasan di situ. Ya. Saat seorang suami bersama istrinya, itu bukan kondisi orang lagi berzikir. Coba perhatikan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullu syai'in laysa fihi dzikrullah fa huwa lazbun wa sahwun wa la'ib illa arba'u khisal. Kata Nabi, segala sesuatu yang padanya tidak ada zikrullah adalah lagwun, sahwun, la'ib. Dia adalah kelalaian, kesia-siaan, permainan belaka, senda gurau belaka, sesuatu yang sirna, segala sesuatu yang tidak ada zikrullah di dalamnya. Kecuali empat hal. Yang pertama, mula'abatur rajulim ra'atah. Mula'abah lelaki terhadap istrinya. Ini tidak ada zikrullah. Masa orang lagi berpelukan, lagi. Itu mula'abah. Pendahuluan sebelum hubungan intim. Itu tidak ada zikrullah. Tapi ini dikecualikan. Dia bukan kelalaian. Bahkan Nabi mengatakan masuk dalam ibadah. Tapi saat itu orang betul-betul lalai. Iya. Apa yang teringat? Yang teringat adalah hasrat, syahwat. Itu dibenarkan, diizinkan. Itu kemuliaan dalam Islam. Dan hebatnya Allah menjadikannya sebagai ibadah. Dan dikeluarkan dia dari apa? Dari kelalaian yang mendatangkan dosa. Yang kedua, ta'dibur rajuli farasah. Pengajaran lelaki terhadap kudanya. Ya, dia latih kudanya supaya pintar, supaya ini. Itu kan suasana senang itu. Ini dibolehkan. Yang ketiga, masyuhu bainal gharadain. Dia berjalan di antara dua gharadain, dua sasaran. Dan yang keempat, wa ta'limur rajuli sabaha. Pengajaran lelaki untuk berenang. Tiga yang terakhir, semuanya berhubungan dengan peperangan. Semuanya berhubungan dengan peperangan. Persiapan. Ada yang berhubungan dengan kuda, ada yang berhubungan dengan bagaimana memanah dan seterusnya, dan ada yang berhubungan dengan pengajaran renang. Dan itu sesuatu yang membahagiakan. Orang lalai saat itu, tetapi dibenarkan. Baik. Nabi mengatakan, segala sesuatu tidak ada zikrullah padanya adalah kelalaian. Kecuali mula'abatur rajul imra'atah. Itu berarti apa? Dalam kehidupan berumah tangga, ada sesuatu yang memang, apa, kehidupan berumah tangga adalah tempat yang di situ ada kondisi, ada keadaan orang jauh dari zikrullah. Jauh dari zikrullah. Tapi yang ini dibenarkan. Yang ini. Yang dikhawatirkan adalah kalau kondisi rumah tangga yang memang mengantar untuk lalai berketerusan sampai ke dalam tahap kelalaian keharaman. Lihat kisahnya sahabat Hamzalah. Iya, sahabat Hamzalah keluar mengatakan nafaqa Hamzalah. Hamzalah jadi munafik. Ketemu sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kamu jadi munafik? Beliau cerita, kalau kita berada di majlisnya Nabi alaihi salatu wassalam, kita diingatkan Allah, diingatkan akhirat, terasa betul kondisi zikrullah itu, kondisi kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi seolah-olah kita melihat atau berada di surga. Tapi saat kita pulang di rumah kita bersendagura apa lalai, hilang semuanya. Munafik kan, munafik seperti itu. Munafik kan berbeda, berada dalam kondisi berbeda. Sahabat hamdallah memahami ini munafik sebab berbeda kondisinya. Kalau bersama Nabi seperti ini, di rumah lain, kita tidak bisa merasakan kondisi. Baik, sebelum kita lanjut, sahabat Nabi mengalami kondisi seperti ini di rumahnya. Lebih lanjut lagi, lihat Abu Bakar berkomentar apa? Saya juga seperti itu. Abu Bakar ini sahabat termulia, yang kata Nabi khairukum, yang paling baiknya kalian, Abu Bakar yang paling pertama masuk di situ. Semua kata khairukum, Abu Bakar yang pertama masuk di situ dan yang tertinggi dari umat Islam. Abu Bakar juga ternyata mengalami seperti itu saat bersama keluarganya, ya ada kondisi-kondisi lalai. Hanya beliau kedalaman ilmunya tidak mengatakan dirinya munafik. Walhasil keduanya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Singkat ceritanya, Nabi menegaskan syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit, harus sedikit demi sedikit. Nabi inginkan kepada mereka, seandainya mereka mampu mengkondisikan diri mereka dalam majlis ilmu terus sampai di rumah, maka betul-betul malaikat akan menjabat tangan-tangan mereka dimanapun mereka berada. Semakna dengan itu, artinya kondisi kelalaian di rumah tangga itu wajar, tapi jangan sampai masuk ke dalam keharaman. Selama masih dalam perkara mubah, kewajaran, wajar. Tetapi ingat, mau menjadi yang terbaik, syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit, kondisi majlis ilmu, kondisi zikrullah itu di bawah ke rumah, dan di sana akan betul-betul terasa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Majlis ilmu sangat identik dengan surga. Gimana tidak? Nabi langsung mengatakan sebagai apa? Riyadul Jannah, taman dari taman-taman surga. Taman dari taman-taman surga. Kenapa Nabi mengatakan majlis ilmu adalah Riyadul Jannah, taman dari taman-taman surga? Sebelum kita jawab, kalau seandainya kondisi kita dalam majlis ilmu kita bawa di rumah, maka rumah akan menjadi apa? Riyadul Jannah juga, taman dari taman-taman surga. Apa kondisi majlis ilmu itu? Kondisi zikrullah. Yang diungkap oleh Nabi Ibrahim. Tanamannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam majlis ilmu kita diingatkan kebesaran Allah, dengannya kita bertakbir. Kita diingatkan kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dan kebaikannya, dengannya kita bertahmid. Kita diingatkan kebesaran Allah, kesuciannya, dengannya kita bertasbih. Kita diingatkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya kita bertahlil. La ilaha illallah akan semakin mantap melalui majlis ilmu. Subhanallah kita dapatkan melalui majlis ilmu. Allahu akbarnya kita semakin kuat melalui majlis ilmu. Alhamdulillahnya kita itu akan semakin luas melalui majlis ilmu. Ini terasa dalam majlis ilmu, sebab itulah dia menjadi Riyadul Jannah, taman-taman surga. Sebab tanaman surga dengan subhanallah, dan itu yang kita dapatkan dalam majlis ilmu, ditanam itu dalam hati kita, sehingga suasana majlis ilmu adalah suasana seperti taman-taman surga. Kalau kondisi ini kita bawa ke rumah, maka pasti baiti jannati bukan sekedar lafad, akan kita rasakan. Surgaku adalah apa? Rumahku adalah surgaku. Betul-betul akan kita dapatkan. Bisa ikhwah? Sudah tiga ini. Al-Quran, dikrullah, hidupkan suasana ilmu dalam rumah tangga kita, suasana majlis ilmu. Kita rasakan suasana majlis ilmu, jadikan di rumah tangga kita. Masya Allah, luar biasa rumah tangga itu. Kalau seandainya suaminya pulang dari taklim, "Bu, ini ada tadi waktu taklim materinya seperti ini. Saya tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya, tapi Ustaz bilang beginilah. Ini yang jelas Allah bilang seperti itulah maknanya." Yeah. Kalau kita ingin jadikan rumah kita seperti surga, kita harus belajar Al-Quran. Yeah. Kita harus mengaji, mempelajari. Kita harus jadikan dia ruh dalam kehidupan kita. Ini apa? Ini suasana majlis ilmu. Itu kondisi-kondisi surga. Al-ikhwah rahimahumullah. Jadi jelas, melalui tiga cara yang praktis ini, untuk bagaimana mengkondisikan suasana rumah itu, iya, seperti iya, berada di taman-taman surga, dalam ketenangan, dalam kenikmatan. Ini metode global, tetapi sangat spesifik, sebab dia masuk dalam seluruh perbaikan rumah tangga. Baik. Kalau rinciannya, satu, miliki tauhid, maka kita akan merasakan kehidupan berumah tangga, kehidupan yang tiada tandingannya. Suami bertauhid, selamat dari syirik. Istri bertauhid, selamat dari syirik. Anak-anak bertauhid, selamat dari syirik. Miliki ini. Ini suasana yang sangat luar biasa. Sebab tauhid adalah kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang muslimah, kebahagiaan seorang mukmin dan mukminah. Dengan tauhid akan terwujud apa? Kekuatan iman. Dengan tauhid akan terbentuk kekuatan iman yang tak tertandingi. Itulah hakikat iman. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al-iman bid'u wa sab'una syu'bah." Iman ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang tertingginya apa? La ilaha illallah. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas lima. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah. Itu awalnya iman. Kesempurnaannya pun itu. Sehingga siapa yang betul-betul di atas tauhid, dia akan rasakan kekuatan iman. Kekuatan iman adalah penjaga, penerang, kekuatan yang sangat hebat dalam melanggengkan, mempererat, memperkuat kehidupan mukmin dan mukminah dalam rumah tangga mereka. Dengarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La yafraq, la yabghad mu'min mu'minah in kariha minha khuluqa radiya minha akhar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan yafraq, maknanya jangan marah. Jangan seorang mukmin marah kepada seorang mukminah sampai mau, apalagi sampai mau memukul apa dan semacam itu. Kata Nabi, jangan. Nabi menyebutkan, lihat kalimat mukmin. Iya, jangan mukmin marah, benci kepada seorang mukminah. Kata Nabi, jika dia melihat sesuatu yang dia benci dari satu kebiasaan seorang mukminah ini, maka pasti dia akan ridha dengan yang lainnya. Coba perhatikan hadis ini. Nabi mengharamkan mukmin marah kepada mukminah. Kita bisa pahami kebalikannya. Kenapa? Karena sifat iman. Ini sifat iman ini. Ini karena adanya sifat iman. Kenapa tidak bisa marah? Apa tidak ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan marah? Ada sebab yang bisa mendatangkan marah. Sebab bagaimanapun imannya seseorang pasti tetap bersalah. Bagaimanapun imannya seseorang pasti ada cacatnya, ada kekurangannya. Istri, saat dia beriman, saat dia bertauhid, saat dia berla ilaha illallah, terus mewujudkan keimanannya, tidak akan mungkin lepas dari kekeliruan, kesalahan. Lagi pula dari kondisi tabiat. Secara tabiat, memungkinkan seorang wanita mukminah, memang banyak sekali ada kekurangannya dari satu sisi. Tapi ingat, sifat keimanannya mengharuskan dia punya kemuliaan di sisi yang lain. Dan seorang lelaki yang beriman, dengan adanya kemuliaan sisi yang lain ini, bisa menenggelamkan kebenciannya terhadap sisi yang lainnya. Kalau kita miliki ini, rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Itu kekuatan tauhid, kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicermati ini. Ini akan terasa betul kalau orang terus mempermantap tauhid, mempermantap tauhid. Saya sangat yakin rumah tangga akan baik. Apapun yang dihadapi akan tetap baik, apapun yang dialami, selama suami istrinya terus bertauhid, mempelajari tauhid, meyakininya dan mengamalkannya. Pelajari terus tauhid, kitab tauhid. Itu dia ikut ta'limnya terus. Dia pelajari terus. Ini akan mengokohkan rumah tangga. Itu jelas dan itu pasti. Logikanya seperti ini. Tauhid la ilaha illallah. Jelas? Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ilah? Apa arti ilah? Apa arti ilah? Ilah, perhatikan. Setiap kita punya sesuatu yang kita cintai. Setiap kita pasti menginginkan sesuatu. Ada yang kita inginkan? Ada yang kita inginkan? Ayo. Ada yang diinginkan? Yang diinginkan itu dicintai. Dicintai. Sangat diharapkan. Pasti ada. Setiap orang pasti punya itu. Pasti diharapkan. Takut kalau dia tidak dapat. Takut kalau dia tidak dapat. Setiap orang punya itu. Ketahuilah, puncak yang diinginkan, yang dicintai, yang diharapkan, yang kita takuti kalau kita tidak dapat, itulah ilah. Itu ilah. Puncak adalah ilah. Kapan selain Allah, musyrik. Kalau antum paham ini, antum bisa memahami hakikat dan makna kesyirikan yang teramat banyak, lagi sangat luas. Itu ilah. Dan kalau orang paham ini, orang langsung bisa mendeteksi dirinya masih musyrik atau tidak. Jadi dia tidak bisa lepas. Sebab ini memahami dari sesuatu yang kita miliki. Keinginan. Siapa yang tidak tahu keinginannya? Ayo. Siapa yang tidak tahu keinginannya? Kalau tidak tahu keinginannya, orang gila sudah itu. Atau mayat. Puncak yang kita inginkan, yang kita betul-betul cintai, itulah ilah. Dan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan rumah tangga yang baik, yang nikmat, yang menyulitkan, yang membuat ini, yang membuat ini, semuanya kembali kepada keinginan. Suami ingin ini, istri ingin ini. Iya tidak? Akan baik kalau keinginannya terpenuhi. Kalau tidak akan, pokoknya semuanya baik atau tidaknya karena keinginan. Coba kita pahami bahwa puncak keinginan dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita nyatakan la ilaha illallah, maka kalau ada yang kita inginkan, dia akan ikut dari puncak ini, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Sehingga kalau ada apa-apa di tengah rumah tangga, kemudian orang ingat la ilaha illallah, ini tidak sesuai dengan keinginan Allah, dia akan sadar itu, salah saya. Ini sesuai dengan keinginan Allah, dia akan perjuangkan itu. Tenang itu rumah tangga. dan ini yang pertama, yang terdahsyat, terhebat. Kalau seperti ini orang berumah tangga, maka apa? Rumah tangganya adalah ibadahnya. Sebab la ilaha illallah yang main sudah. Dan itu kekuatan ibadah. Kalau sudah seperti ini, punya anak, tidak punya anak, beribadah dia. Walaupun punya anak, itu yang terbaik. Gagal usaha suami atau berhasil, dia beribadah dia. Apapun keadaannya, rumah tangganya, bisa membangun rumahnya lebih baik lebih ataupun tidak, dia tetap beribadah dalam suasana yang sangat nikmat, dalam kondisi ibadah. Sebab semuanya dia lewati, dia sikapi dengan la ilaha illallah, dengan tauhid. Aplikasi tauhid dalam kehidupan berumah tangga yang sangat jarang diwujudkan. Padahal justru disitulah harusnya penjabaran tauhid. Demikian berteman, bersahabat dan seterusnya. Satu dari kekuatan tauhid yang sangat mendasar adalah kemampuan hamba untuk menyadari kesalahannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmu ya Muhammad bahwa la ilaha illallah, tidak ada berhak disembah kecuali hanya Allah. Wastaghfir, dan mintalah ampunan terhadap dosamu. Dua perintah, perintah berla ilaha illallah, mengilmuinya, mempermantapnya, kemudian menyusul perintah istighfar untuk memahamkan apa? Bagaimanapun hebatnya la ilaha illallah seseorang, pasti ujung-ujungnya apa? Masuk ke perintah yang kedua, istighfar. Artinya semakin benar la ilaha illallah, hamba akan semakin masuk ke dalam kondisi istighfar, memahami kesalahannya, memahami kekurangannya dan seterusnya. Dan inilah kekuatan yang sangat diperlukan dalam berumah tangga. Tidak ada satupun cekcok dalam rumah tangga kecuali sebab utamanya lupa diri. Coba hamba memiliki kekuatan istighfar, selalu melihat dirinya salah, saya salah, melihat dirinya astagfirullah, akan tenang itu. Itu semuanya lahir dari la ilaha illallah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan Ahmad, Abul Hasan At-Tusi dalam mukhtasarnya. Baik, hadith kata Imam At-Tirmidhi hasanun sahih, dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau alaihi salatu wassalam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah, kalau tadi dengan kekuatan iman kita tidak akan mungkin memarahi istri kita yang beriman, membencinya tidak mungkin, sebab kekuatan iman itu daya tariknya luar biasa. Iya, dia punya banyak sekali ikatan. Kalau lepas ikatan ini karena dia benci akhlak yang itu, dia terikat dengan yang lainnya. Itu pasti itu seperti itu. Sekarang peningkatannya, kata Nabi, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling indah akhlaknya, yang paling indah budi pekertinya, yang paling indah tata keramanya, yang paling indah akhlaknya, tutur katanya, sikapnya dan seterusnya. Terus Nabi melanjutkan, wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim, dan yang terbaiknya mereka, yang terbaiknya mereka, yang paling indahnya, yang paling indah akhlaknya, itu yang paling indah, paling hebat imannya. Dan ternyata kata Nabi, yang terbaiknya lagi mereka adalah yang terbaiknya mereka terhadap istri-istri mereka. Jalan kemuliaan Allah hamparkan ada dalam kehidupan rumah tangga. Seorang bisa menjadi yang terbaik, termulia. Tidak di masjid ini bukan di masjid ini. di rumah dia, dia bisa menjadi yang terbaik. Ketika dia yang terbaik terhadap istri-istrinya. Kalau dia menjadi yang terbaik terhadap istrinya, la ilaha illallah. Nabi khususkan istri. Kenapa? Oh, beda ya kalau mengatasi anak ya. Mengatasi istri itu yang lebih parah. Lebih sulit. Makanya siapa bisa menjadi yang terbaik terhadap istrinya? Kenapa? Sebab istri itu wanita. Masalahnya wanita. Nisa'ihim, wanita-wanita mereka. Iya. Kalimat wanita-wanita mereka di sini, wallahu alam, bisa melingkup istri-istri mereka, bisa melingkup anak-anak mereka. Keluarga mereka yang wanita. Nabi mengkhususkan istausu bin nisa'i khaira. Nasihati, wasiatkan kepada wanita dengan khaira, dengan yang terbaik. Nabi suruh yang terbaik, bukan sekedar baik, harus yang terbaik kalau bersikap terhadap wanita. Dan ingat, jalan ini bagi lelaki adalah jalan menjadi yang terbaik. Jadi jangan hanya saya harus menasihati wanita, ya haruslah saya upayakan. Harus pahami, itu jalan mau menjadi lelaki terbaik. Harus bisa menjadi orang yang paling baik dalam menuntun wanita. Nabi ibaratkan seperti tulang yang bengkok. Bahkan bahagian yang paling bengkok. Kata Nabi, kalau diurut keras, patah. Tapi kalau dibiarkan, ya tetap akan bengkok. Harus diupayakan. Dan para ulama menjelaskan hadis ini, menjelaskan bahwa apa? Itulah wanita. Wanita memang asal penciptanya bengkok. Jadi antum, ada orang menikah, mau menikah, oh dia harus cari, dia harus cari yang apa? Dia harus cari yang sempurna, yang tidak cari cacatnya. Mustahil itu. Sebab wanita memang dicipta bengkok. Sebaik-baik wanita tetap bengkok juga. Lihat istri-istri para Nabi, manusia-manusia terbaik. Apakah mereka tidak membuat masalah sama Nabi? Oh, tetap juga banyak masalahnya. Sampai pernah Nabi alaihi salatu wassalam, sebulan penuh. Oh, sampai membuat geger negeri. Ini bukan bukan seluruh negeri, kota Madinah itu geger betul. Sampai sudah tersebar Nabi mentalak istri-istrinya. Padahal Nabi tidak pernah mentalak. Sampai tersebar sudah ini. Berita ini lebih heboh daripada apa? Rencana penyerangan salah seorang raja kafir ingin menyerang Madinah. Itu terkesampingkan ini berita. Ini lebih hebat ini berita. Nabi mentalak istri-istrinya. Lihat ya, kawan. Padahal mereka siapa istri-istri Nabi ini? Manusia-manusia pilihan, manusia terbaik. Terus gimana lagi calon-calon kita, atau gimana lagi istri-istri kita? Pasti buat masalah. Namanya dicipta memang bengkok. Tapi ingat, ingat, justru menghadapi yang bengkok inilah wasiatnya Nabi. Dan mau menjadi lelaki yang terbaik adalah mereka yang terbaik dalam meluruskan yang bengkok ini. Sebab khairuhum, yang terbaiknya mereka, siapa mereka ini? Yang tadi, yang diawali, yang paling sempurna imannya, kaum mukminin yang paling sempurna, kata Nabi, yang paling sempurna akhlaknya. Kemudian kata Nabi, dari yang paling sempurna akhlaknya ini, yang paling baiknya adalah yang paling baiknya terhadap wanita-wanitanya. Jalan kebaikan yang tiada tandingannya melalui rumah tangga terhambar untuk kaum lelaki. Untuk wanita, tempat mereka adalah ketika mengikuti suami-suaminya. karena beratnya tanggung jawab lelaki ini untuk menjadi yang terbaik, sebab harus meluruskan yang bengkok, Allah pun mewajibkan dengan kewajiban yang sangat luar biasa, wanita harus mentaati suami. Sampai-sampai kata Nabi, kalau saya ingin, seandainya dibolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka wanita yang disuruh sujud kepada suaminya. Hebatnya itu ketaatan, wajibnya itu ketaatan. Dan semua ini bisa berjalan dengan kekuatan la ilaha illallah, dengan kesadaran seluruhnya. Terakhir, tidak akan terwujud baiti jannati kecuali harus suami mengetahui hak dan kewajibannya, terkhusus kewajibannya. Kalau kita tidak tahu hak kita, tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau kita tidak tahu kewajiban kita. Demikian pula istri mengetahui hak dan kewajibannya, terkhusus kewajibannya. Kalau ini berada pada posisinya masing-masing, suami memenuhi kewajiban-kewajibannya, dia ambil haknya, dia penuhi kewajiban-kewajibannya. Istri memenuhi kewajiban-kewajibannya, dia ambil haknya. Maka masya Allah, baiti jannati akan terasa dalam kehidupan kita. Rumahku adalah surgaku, itu akan betul-betul nampak dalam kehidupan rumah tangga kita. Hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban? Oh, banyak sekali. Terkhusus ini yang pokok-pokok. Suami, makanan, pakaian, tempat, tanggung jawab menasihati, mendidik, agamanya. Terkhusus, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dan seterusnya hak-hak. Wanita, kewajiban untuk taat, untuk melayani suami, untuk mendidik, mentarbiyah anak-anak, mengurus rumah tangga, untuk tidak boleh ada yang masuk kecuali dengan izin suami, bahkan tidak boleh berpuasa, beribadah yang sunnah kecuali harus dengan izin, sebab itu haknya suami, wajib bagi dia untuk memenuhinya. Dan ini banyak, ini diurai hak dan kewajiban ini, ini banyak terulai dalam pembahasan-pembahasan fiqhi. Ini perlu kajian tersendiri, banyak terurai pembahasan-pembahasannya. Hanya itu tadi global-globalnya. Harus terpenuhi ini. Kalau suami tahu haknya tetapi dia lebih tahu lagi kewajibannya, ini dia. Istri tahu haknya tetapi dia lebih mengutamakan bagaimana memenuhi kewajibannya. Kapan satu saja ini sadar, sadar, maka tuntas permasalahan rumah tangga. Satu saja. Misalnya istri tidak tahu kewajibannya, tapi suami tetap tahu kewajibannya. Ini tetap bisa akur itu. Sebab dia akan mengimbangi, akan menutupi, akan menyadarkan yang tidak sadar. Baik, al-ikhwah rahimahumullah. Terakhir, nasihat saya untuk ikhwah, untuk kami pribadi dan para ikhwah seluruhnya, ketahuilah ikhwah, kehidupan rumah tangga seluruhnya baik tidaknya, berbahagia tidaknya, tenang tidaknya, semata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukannya. Kita hanya berupaya, kita hanya berusaha, tapi tetap semuanya hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang terbaik, maka miliki doa dan permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan diri kita doa. Ajarkan istri kita doa. Ajarkan anak-anak kita doa. Supaya Iya. Terus semuanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik doa, doa meminta pertolongan. Minta pertolongan. Itu doa yang terbaik. Sebab kalau orang sudah minta tolong, berarti dia sudah kerja itu. Dia sudah melakukan itu. Karena itulah doa khusus yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Dzar atau sahabat Mu'ad radhiyallahu an. Iya, kata Nabi, jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir solat kamu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya untuk terus mengingatmu, untuk terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan terus memperindah ibadah kepadamu. Doa yang diajarkan oleh Nabi, doa minta pertolongan. Dan ini rahasia, iyyaka na'budu digandengkan dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Semoga bermanfaat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita seluruhnya, istri-istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, seluruhnya dijadikan sebagai muslim dan muslimah sampai malakul maut datang menjemput kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayu ya qayyum, an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah, warzuqna as-sabr waj'alna minas sabirin wa amitna ala dhalik ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.